indahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu di dalamku. Takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkatmu, rahmatmu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu di dalamku. Takkan pernah menapaki langkahku, sebab ku tahu engkau selalu besertaku. Oh, karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkatmu, rahmatmu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku.